الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، ketika kaum muslimin hendak memasuki bulan pertama di dalam penanggalan Hijri, di sana ada beberapa kemungkaran yang wajib untuk ditinggalkan. Di antaranya yang pertama, banyak di antara kaum muslimin ketika berada di penghujung bulan Dzulhijjah, mereka mempersiapkan diri untuk merayakan tahun baru, tahun baru Hijri, di mana mereka menunggu sampai perputaran masuk kepada hari pertama di tahun yang baru. Dan ini adalah perkara yang munkar, yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran, begitu pula baik dari As-Sunnah, bahkan sedikit banyak menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahud dan Nasara. Ketika mereka di penghujung tahunnya merayakan Idul Masih, Natal, Christmas, kelahiran Masih, kemudian di penghujung tahunnya mereka merayakan pergantian tahun, seperti yang disebut dengan tahun baru. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam telah menjelaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Dan merayakan tahun baru Hijri menyerupakan tashabbuh, menyerupai orang-orang Yahud dan Nasara ketika mereka mendapatkan tahun yang baru. Oleh sebab itu, mufti negeri Saudi Arabia yang saat ini yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al Syekh, beliau mengatakan bi anna al ihtifal bil am al jadid al hijri amrun muhdatsun, bahwasanya berpesta pora merayakan tahun baru Hijriyah pada setiap tahunnya merupakan perkara yang bid'ah, perkara yang diada-adakan, la asla laha minas syara', yang tidak ada dasarnya dan tidak ada asalnya dalam syariat Islam. Maka ini pun wajib ditinggalkan. Begitu pula kaum muslimin, mereka memiliki wirid-wirid tertentu yang dibaca 2 hari sebelum masuk tahun baru dan 2 hari di permulaan tahun baru. Ini mereka ada beberapa wirid-wirid tertentu yang mereka buat, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari As-Sunnah. Di antaranya mereka mengatakan, barang siapa yang membaca wirid Allahumma, ya Allah, innaka antal qadimul awwalul azaliyul abadi, ya Allah, engkau zat yang dari awal atau qadim, yang dahulu, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Wa ala fadlika al-qadim wa ala judika al-mu'awwin, dengan keutamaan dan fadilah rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengharapkannya. Nah, doa wirid ini di antara kaum muslimin mengatakan, barang siapa yang membaca doa itu sebanyak 3 kali sebelum memasuki tahun baru Muharram, mereka mengatakan Barang siapa yang membaca wirid-wirid tersebut, yasunhu minasyaitan bakiyata umrihi, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan dari sisa umurnya. Alhamdulillah. Wirid tersebut tidak pernah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah juga disebutkan oleh para sahabat, juga tidak pernah disebutkan oleh para tabi'in. Tidak pernah ada. Bahkan disebutkan akan dilepas dari gangguan syaitan dari seluruh umurnya. Ini perkara yang tidak dibenarkan. Begitu pula yang terakhir di dalam perkara tahun baru ini, di antara kaum muslimin ada yang sengaja berpuasa. Puasanya 2 hari. Satu hari di penghujung tahun dan satu hari di awal tahun. Mereka berpuasa 2 hari. Mereka mengatakan di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi akhiri Dzulhijjah wa yawman min awwalil Muharram," barang siapa yang berpuasa 1 hari di penghujung bulan Dzulhijjah dan 1 hari di awal bulan Muharram, kafaratu 50 sana, maka pahalanya akan dihapuskan dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Jadi pahalanya lebih banyak daripada puasa Asyur. Bahkan lebih banyak daripada puasa Ramadan. 2 hari saja kata mereka. 1 hari di akhir Dzulhijjah dan 1 hari di awal Muharram. Apa pahalanya? Dihapuskan dosa-dosa kita sebanyak 50 tahun. Akhirnya kaum muslimin bermudah-mudahan di dalam bermaksiat. Yang penting 2 hari ini berpuasa selesai. Ibnul Jauzi mengatakan bahwasanya ini hadis maudhu', hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang munafikin. Maka ini perlu dihindari. Kemudian ikhwani hafizakumullah, begitu pula kita saat ini berada pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Ironisnya pada hari ini kita melihat berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada di dunia-dunia Islam. Kita melihat perkara-perkara yang tidak dibenarkan dari Al-Quran, begitu pula dari As-Sunnah pada hari Asyura. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang ada, yang pertama, mereka sengaja dan mengkhususkan hari Asyura untuk mengeluarkan uang zakat. Di antara kaum muslimin yang mengagungkan hari Asyura, mereka tidak mengeluarkan uang zakatnya pada bulan Ramadan atau pada tanggal yang ditentukan di mana dia harus mengeluarkan zakatnya, tidak. Diakhirkan sampai hari Asyura. Karena kenapa? Pengagungannya yang berlebih-lebihan kepada Asyura. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan uang zakatnya belum dikeluarkan, diakhirkan untuk tujuan Asyura, maka dikategorikan dia sebagai seorang yang zalim. Karena tidak mengeluarkan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam harta. Ini sebagian di antara kaum muslim. Begitu pula kemungkaran yang kedua, mengkhususkan pada hari Asyura bidzabah, dengan penyembelihan. Sebagian mereka mungkin tidak menyembelih di hari Idul Adha, tapi mewajibkan dirinya untuk menyembelih di hari Asyura. Pengagungan yang berlebih-lebihan. Menyembelih di hari Asyura atau menyembelihnya pada hari Idul Adha, diletakkan dagingnya tidak dimakan, ditunggu sampai datangnya Asyura, baru setelah itu dagingnya dimasak, dimakan bersama sanak keluarganya. Ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Menyembelih boleh tapi mengkhususkan untuk Asyura, mana dalilnya? Tidak ada. Begitu pula yang ketiga, di antara kaum muslimat wanita, kalau sudah masuk hari Asyura, mereka sengaja menggunakan pajar hina, dipajari tangannya, dipajari kakinya, dipajari rambutnya, menghormati hari tersebut. Ini pun juga tidak dasarnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang keempat, kemungkaran yang ada pada hari Asyura, mengkhususkan pada hari ini untuk berziarah kubur. Sebagian kaum muslimin mengkhususkan hari Asyura untuk ziarah kubur. Kita katakan bahwasanya ziarah kubur hukumnya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha." Aku dahulu telah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Akan tetapi saat ini fasuruha, ziarahlah. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena dengan menziarahi kuburan mengingatkan kita kepada kematian. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena berziarah kubur mengingatkan kita kepada akhirat. Kita katakan bahwasanya ziarah kubur boleh, tapi mengkhususkan waktu di hari Asyura untuk berziarah kubur, tidak ada dasarnya. Orang-orang yang mengkhususkan waktu berziarah kubur pada hari Asyura, mereka memang menganggap bahwasanya hari ini adalah hari Id. Padahal Id bagi kaum muslimin ada berapa para hadirin? Idul Fitr wa Idul Adha. Selain itu tidak ada Id bagi kaum muslimin. Mereka menjadikan Asyura sebagai Id, berpesta pora, bergembira atau bersenang-senang, dan di pagi harinya mereka berziarah kubur. Oleh sebab itu Komite Dewan Dakwah Al-Lajna Ad-Da'imah di negeri Saudi Arabia, mereka mengeluarkan sebuah fatwa, bi anna takhsis ziyaratil kubur fil a'yadi bid'atun sawa'un kana lirrijali wan nisa. Mengkhususkan waktu Id yang mereka anggap Id untuk ziarah kubur merupakan perkara yang tidak ada dasarnya, dibuat-buat, baik itu dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, terlebih lagi pada hari ini Asyura. Ini yang keempat. Kemudian kemungkaran yang kelima yang ada pada hari Asyura, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah, Ar-Rafidah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, Al-Ja'fariyah, di mana pada hari Asyura mereka mendatangi berbondong-bondong kepada Karbala, 100 kilometer dari Baghdad, ibu kota Irak, mendatangi Karbala yang mereka yakini sebagai tempat kematian Husain radhiyallahu taala anhu warda. Mereka berjalan-jalan berjuta umat manusia dari belahan bumi, dari kalangan orang-orang Syiah, sambil membawa posternya Ali. Ada posternya Ali dilukis. Tentunya lukisan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung selera yang melukis. Di bawah posternya Ali menuju kepada Karbala, kuburannya Husain yang dibangun di atasnya Masjid Quba. Mereka berzikir, berdoa, meminta kepada kuburannya Husain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala tempat kesyirikan di kota Karbala, sambil mengeluarkan yal yal yal itharat Husain, yal itharat Husain. Kejelekan bagi orang-orang yang telah membunuh Husain, kejelekan bagi orang-orang yang telah membunuh Husain. Padahal siapa yang menyebabkan terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu wa arda, tidak lain dan tidak bukan adalah dari kalangan Syiah sendiri. Karena mereka dahulu terus menulis surat kepada Husain. Wahai Husain, datanglah ke negeri kami Kufah. Wahai Husain, datanglah ke negeri kami Kufah. Kami akan membaiat engkau. Kami akan menolongmu. Karena di sini banyak kezaliman. Datanglah kepada kami. Terus seperti ini. Sehingga Husain pun keluar dari kota Madinah. Atas permintaan Syiah, atas permintaan Rafidah yang ada di kota Kufah. Dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat Nabi, begitu pula Ibnu Umar, telah menasihati Husain, ya Husain, kau jangan keluar dari kota Madinah. Mereka adalah kaum yang gemar di dalam mengingkari janji, orang tukang penipu mereka, jangan kau keluar. Akan tetapi Husain mungkin memiliki ide yang lain. Beliau beristihad sehingga pun beliau keluar. Yang kemudian membuat terbunuhnya Husain di Karbala, siapa penyebabnya? Mereka Syiah sendiri. Bahkan di antara kitab-kitab Syiah yang jujur, mereka sebutkan ini, bahwasanya yang menyebabkan kematian Husain yaitu orang-orang Syiah dari kalangan mereka sendiri. Sejarah dipelesetkan. Maksudnya di sini siapa? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka melaknat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka melaknat Abu Bakar. Mereka melaknat Umar. Mereka melaknat Uthman. Mereka melaknat Muawiyah. Dan mereka melaknat anaknya Yazid ibn Muawiyah, yang mereka anggap sebagai pembunuhnya Husain. Pada hari ini mereka melaknat Yazid. Padahal billahi wallahi wa tallah, Yazid bukan orang yang membunuh Husain. Yazid adalah anak dari sahabiyun jalil Muawiyah ibn Abi Sufyan, dan bukan pembunuh Husain. Di sana banyak disebutkan riwayat-riwayat yang dusta. Dikatakan bahwasanya kepalanya Husain diambil dari Karbala, dibawa ke negeri Syam. Ini adalah riwayat yang dusta, tidak benar. Disebutkan bahwasanya Yazid ibn Muawiyah sampai membawa kepalanya Husain dan digiring ke desa-desa, ke seluruh pemukiman warga, dikarak kepalanya Husain. Ini riwayat yang tidak benar. Di sana ada yang mengatakan bahwasanya kepalanya Husain dibawa ke negeri Syam, kemudian Yazid memiliki tongkat, sambil diarahkan tongkat tersebut kepada kepalanya Husain. Ini adalah riwayat yang tidak benar. Bahkan yang ada, Yazid merupakan orang yang menghormati Ahlu Baitin Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak benar riwayat yang mengatakan bahwasanya Yazid sampai menjadikan budak dari keluarga-keluarga perempuan anak-anaknya Husain dan istri-istrinya Husain. Diriwayatkan Yazid sampai memperbudak mereka. Tidak benar para hadirin. Ini semuanya riwayat dari kalangan Syiah Ar-Rafidah, yang tujuan mereka untuk mentusuk para sahabat dan anak-anaknya para sahabat. Bahkan riwayat yang benar, Yazid ibn Muawiyah memanggil anaknya Husain yang bernama Ali bersama seluruh kerabatnya menuju Syam. Mereka datang ke istananya Yazid, dihormati. Karena hubungan kedekatan Yazid dengan Ahlul Bait. Sampai-sampai Yazid menawari kepada Ali ibn al-Husain, anaknya Husain, wahai Ali, kalau kau ingin tinggal di negeri Syam, ditawari untuk tinggal bersama Yazid. Diberikan pilihan, kalau kau mau tinggal di negeri Syam bersama kami atau pulang ke kota Madinah. Akan tetapi Ali memilih untuk pulang ke kota Madinah. Fajahaza bi ahsanil jihaz. Yazid menyiapkan dengan berbagai macam persiapan diberikan kepada mereka. Ini Yazid yang pada saat itu beliau merupakan pemimpin kaum muslimin sebagaimana beberapa pemimpin-pemimpin yang ada punya kejelekan dan punya kelebihan. Dan di antara kelebihan Yazid yang selalu dilaknat oleh orang-orang Syiah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari, "Man awwalu jaysin yaghzu al-Qastantiniyya maqbulun." Prajurit pertama, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan menyerang dan menaklukkan Konstantinia, negeri Romawi, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ditaklukkannya Romawi? Pada zaman Muawiyah, sekian puluh tahun setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan bukti kenabian beliau. Nabi bersabda, awalu jaisin, prajurit pertama yang akan memasuki dan menaklukkan Konstantinia, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maghfur. Dan siapa prajurit pertama yang bisa menaklukkan Konstantinia? Konstantinia ditaklukkan pada zamannya Muawiyah, dan panglima perang pada zaman tersebut adalah Yazid anaknya Muawiyah. Ini kelebihan bagi beliau yang senantiasa dilaknat oleh orang-orang Syiah pada hari Asyura. Belum lagi mereka mengatakan bahwasanya ketika matinya Husain di Karbala, dinding-dindingnya ini berwarna merah, seolah-olah bersedih mengeluarkan darah sebanyak sekian bulan. Oleh sebab itu apa yang mereka lakukan? Menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, melukai diri mereka sendiri dengan menggunakan pedang, dengan menggunakan pisau. Tidak hanya itu, bahkan bayi-bayi yang mereka miliki dibawa ke Karbala, dikeluarkan darahnya, na'udzubillah. Coba para hadirin, ulama-ulamanya, ulama-ulama Syiah duduk di atas sofa, tidak ada yang memukul-mukul diri mereka sendiri, tidak ada. Yang ada mereka yang bodoh-bodoh, yang dibodoh-bodoh. Kalau ulamanya enggak ada, coba ini, enggak ada. Dari kalangan Syiah, anak buah, mereka yang melukai badan mereka sendiri pada hari Kamis. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Laisa minna man latama al-khududa," bukan dari umatku yang menampar-nampar pipi, "wa syaqqal juyuba," dan merobek-robek baju, "wa da'a bid'wal jahiliyah," dan mengajak kepada perkara-perkara jahiliyah, dan ini merupakan perkaranya kaum jahiliyah pada zaman dahulu. Dikembalikan lagi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-na'ihatu," orang-orang yang bersedih dengan berteriak-teriak, merobek-robek baju, "idza lam yatub qabla mautiha," kalau mereka belum bertaubat, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum matinya mereka, "yuqam yawm al-qiyamati bi zirbarin min qatran," akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat mereka menggunakan baju yang terbuat dari aspal yang panas, itu diberikan kepada mereka, "wa dar'un min jarab," dan mereka akan diberikan baju yang di dalamnya terdapat penyakit kudis dan kurap, bagi orang-orang yang bersedia atas kematian seseorang dan belum bertaubat. Ini azab bagi mereka di dunia dan kelak azab bagi mereka di akhirat. Tidak hanya itu, kemudian mereka mengeluarkan hadis-hadis palsu. Di antaranya, "man baka li Husain wajabat lahul jannah," barang siapa yang menangis untuk Husain atau pura-pura menangis, maka wajib dia mendapatkan surga. Wajib katanya mendapatkan surga. Hadis palsu. Begitu pula hadis yang lain, al-buka'u yawma Asyura nurun tam yawmal qiyamah. Menangis pada hari Asyura akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadithun, tidak ada asalnya. Hadis palsu yang dikarang-karang oleh Syiar Rafidhah. Qatalahumullah wa qabbahahumullah. Begitu pula yang lain, mereka menyebutkan sebuah hadis, "Ma min 'abdin yabki yawma Asyura illa kana lahu ma'a ulil 'azmi min ar-rusul yawma al-qiyamah." Barang siapa yang bersedih pada hari Asyura kemudian menangis, maka dia kelak akan bersama ulil azmi, diratakan langsung bersama ulil azmi dari kalangan rasul pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ini yang mereka lakukan, kebid'ahan yang mereka lakukan pada hari Asyura. Dan ini sudah menjalar ke negeri kita Indonesia, sudah menjalar ke negeri kita Indonesia. Kemarin kami diberikan, dikirimi gambar dari Bangil Pandaan, orang-orang Syiah dari Pondok Yapi milik Hussein Habsi sudah mengangkat bendera merah. Tulisannya, "Ya Hussein." Sudah berani saat ini. Dulu masih sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan mengangkat bendera, tulisannya, "Ya Hussein." Kalau di India, di Irak, mereka mencapi-capi badan. Mungkin di Indonesia mereka belum berani. Apa yang mereka buat pada hari Asyura? Menyewa satu aula, mereka gunakan untuk acara donor darah. Manggil PMI donor darah. Maksudnya untuk ini. Acaranya Husainiyah. Alhamdulillah, ini semua sama sekali bukan dari ajaran Islam. Maka ini kita harus berlepas diri dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada, terlebih lagi pada hari Asyura, sebagaimana yang dibuat-buat oleh kaum Syiah Ar-Rafidhah. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.